kan malam tak berganti. Ingin ku merenungkan sendiri, berharap kau tak pergi dalam hidupku. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana, dengarkan terus perasaanku. Ku bisa merindu karena cinta, ku bisa merindu karena sayang. Tuhan, sampaikan salam padanya, aku selalu setia. Semusim bila ku menanti di kesunyian diriku kasih, berharap kau yang pergi untuk kembali. Meski cinta itu buta, tak dapat melihat tapi terasa. Kasihku yang jauh di sana,